السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني الله إياكم، بشكر له كبر الله، الله العزيز، الله yang maha mulia, yang tidaklah menurunkan syariatnya kecuali dengannya akan terangkat kemuliaan yang hakiki dari kehidupan anak manusia. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang al-alim, yang maha berilmu, yang tidak ada terluput pun, yang tidak ada yang terluput sesuatu apapun, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada yang terluputkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Yang sungguh tidaklah seorang hamba yang mengikuti bimbingan yang Allah turunkan kecuali hamba ini akan terangkat kemuliaannya dan peradabannya. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan kenikmatannya. Allah sempurnakan kenikmatannya dengan Allah karuniakan, Allah anugerahkan agama yang utuh dan sempurna. Agama yang menjadikan orang-orang Yahudi menjadi cemburu, marah tatkala kesempurnaan agama Allah turunkan kepada khairul bashar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bahkan ketika turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ayat ini menjadikan orang-orang Yahudi berangan-angan sehingga mereka berkata, sekiranya ayat ini turun kepada kami masyarakat Yahud, sekiranya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari Id. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh Allah telah memudahkan jalan ke surga. Dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah menginginkan perkara yang sulit untuk kita dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian, untuk kita, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mudah. Wala yurid, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian perkara yang menyulitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi perjalanan waktu menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan melalaikan kesempurnaan nikmat. Kesempurnaan nikmat yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah mengangkat kemuliaan mereka sebagaimana beliau katakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami adalah segolongan kaum yang telah Allah muliakan dengan al-Islam. Dan sekiranya kita mencari kemuliaan dari selain agama Islam, yang ada la adzallana Allah, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita, akan menjadikan kita umat yang kerdil, umat yang jauh dari keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan waktu mengingatkan kita dari apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, latattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan latattabi'anna sanana man kana qablakum, benar-benar kalian, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum, kebiasaan-kebiasaan dari para umat-umat yang sebelum kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan la taqumu as-sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta ta'khudha ummati, hingga umatku akan mengambil kebiasaan dari umat-umat yang sebelumnya. Bahkan Nabi mendetailkan sebuah fenomena yang akan terjadi, bagaimana umat ini terpesona dengan peradaban orang-orang kafir, terpesona dengan peradaban orang-orang yang kelak kalau dia mati dalam keadaan kafir akan menjadi penduduk neraka jahannam, menjadi syarrul bariyah, menjadi umat yang khalidina, mereka akan kekal di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, terpesona dengan keadaan mereka. Dikatakan oleh Nabi, syibaran bisyibrin, umatku akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, ziraan bidiraan, sehasta demi sehasta. Demikian diingatkan oleh Nabi, hadwal quddati bil quddah, sampai diingatkan oleh Nabi bagaimana umat ini akan mengikuti peradaban orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Yang sehingga kata Nabi, sekiranya mereka orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang Yahudi dan Nasara, umat yang najis, sekiranya mereka masuk ke lubang biawak padang pasir atau dhab padang pasir, niscaya umatku akan mengikuti mereka. Demikianlah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan akan umatnya agar berhati-hati dalam menjalani kehidupan, agar mereka berhati-hati dari tipu daya orang-orang kafir. Demi Allah, tidak akan terangkat kemuliaan kaum muslimin tatkala mereka mengambil kiblat peradaban di arah atau mengarahkan kepada orang-orang barat. Tidak akan terangkat kemuliaan kaum muslimin dengan mengikuti keadaan mereka, apapun yang ada pada mereka. Hadirin, jalan mereka bukan jalan ke surga. Tapi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang Allah wasiatkan. Yang Allah wasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada umatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqim." Nabi mengingatkan, "Wa anna hadza sirati mustaqim." Sesungguhnya jalanku ini, sesungguhnya jalanku ini merupakan jalan yang lurus. Fattabi'uh, kata Nabi. Nabi diperintahkan untuk berteriak kepada umatnya, untuk mewasiatkan kepada umatnya, fattabi'uh, ikutilah jalan itu, ikutilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi'us subul, dan jangan kalian terpesona untuk mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Demikian diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwasiat kepada umat ini. Oleh sebab itu hadirin, sesuatu bentuk apapun, apakah keyakinan, apakah tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan yang notabene yang merupakan milik orang-orang Yahudi dan ciri khas mereka dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara atau orang-orang kafir, hakikatnya merupakan sesuatu yang harus sejauh mungkin untuk kita tinggalkan. Bahkan merupakan perkara yang prinsip untuk kita benci kepada kekufuran, untuk kita benci kepada kesyirikan, untuk kita benci kepada simbol-simbol kesyirikan, untuk kita benci kepada segenap segala sesuatu yang notabene-nya adalah syiar dari orang-orang yang merupakan aduwullah, dari orang-orang yang ucapan-ucapan mereka hampir-hampir menjadikan langit-langit yang kokoh terpecah-pecah, yang hampir menjadikan bumi yang demikian tegarnya terpecah, yang akan menjadikan gunung yang demikian tegarnya akan runtuh tatkala mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan itu tentunya dengan kita membawa warna apa yang telah menjadi warna yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warna yang Allah tawarkan kepada kita tidak akan ada tandingannya. Karena warna yang Allah turunkan turun dari Allah yang Maha Mulia yang menciptakan kita. Dari Al-Aziz yang Maha Mulia yang menciptakan kita. Oleh sebab itu Allah menantang kita semuanya. Sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibghah. Celupan warna Allah, siapakah yang lebih baik daripada celupan warna Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, bukan celupan daripada warna kehidupan orang-orang yang Allah katakan kehidupan mereka laksana binatang ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Bukan warna yang mereka bawa, bukan peradaban mereka, bukan trompet-trompet Yahudi yang mereka ajarkan, tidaklah itu warna yang Allah ajarkan. Bahkan Allah menantang, siapa yang lebih baik dari warna yang akan mengangkat peradaban dari kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sibghat Allah, warna celupan Allah. Wa man ahsanu min Allah sibghah, siapa yang lebih baik dari celupan warna Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah sabda Nabi ketika mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, mengingatkan kepada kita akibat ketika umat meninggalkan prinsip, tidak memperhatikan warna agama secara kafah, secara utuh. Kadada iman tashabbaha biqaum, barang siapa yang meniru-niru segolongan kaum, fahuwa minhum, maka sungguh mereka telah terperosok sebagaimana mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin, perhatikanlah generasi yang pertama yang merupakan jalan kita. Perhatikan jalan para sahabat, Perhatikan generasi-generasi yang paling mulia yang Allah katakan kuntum khaira ummah. Perhatikan generasi yang Allah wasiatkan kepada kita untuk kita mengikuti mereka. Generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi yang Allah yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-qurun al-mufaddalah, generasi yang mulia. Dengan mereka lah seharusnya kita berjamaah mengikuti langkah-langkah mereka merupakan kemuliaan. Maka perhatikan bagaimana wasiat-wasiat mereka. Perhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingatkan untuk kita menjauh daripada bentuk mengikuti, menyerupai dari orang-orang yang bukan dari kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah berwasiat kepada kita ketika pakaian itu menjadi pakaian orang-orang kafir. Dua kainnya dicelupkan dengan warna kuning. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala talbasha." Jangan engkau pakai pakaian itu. Fa innaha min libasil kuffar. Karena semua itu merupakan pakaian dari orang-orang kufar. Hadirin, lepas daripada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang kita inginkan, perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam dan mengingatkan. Mengecam daripada bentuk meniru-miru orang-orang yang notabene-nya hidup bukan di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam perkara yang merupakan keseharian pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk mengikuti musuh-musuh kita, syaitan dari kalangan jin. Dengan sabdanya ketika beliau memerintahkan kepada kita untuk jangan makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana, karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Nabi mengingatkan kepada kita untuk jangan mengikuti cara syaitan dalam makan. Makan dengan tangan kiri merupakan perbuatan syaitan. Hadirin, ini dalam keseharian. Maka demikian pula tentunya syaitan dari kalangan manusia dengan beragam perkara yang ada pada mereka, dari i'tiqad, beragam keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka, tingkah pola mereka, peradaban yang merusak yang ada pada mereka, untuk kita lebih berhati-hati lagi. Dalam sahih al-Bukhari, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala pernah berkata, iyakum wa zayyil musyrikin, hati-hati kalian dari pakaian orang-orang musyrik. Bayangkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menginginkan umatnya untuk tampil menjadi seorang muslim, untuk tampil sebagaimana yang Allah ingatkan, fasyhadu, persaksikanlah bahwa kalian adalah orang-orang yang benar-benar muslim yang memasrahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Allah. Seorang muslim yang siap untuk kafah di dalam beragama. Bahkan hadirin, sebagaimana diingatkan oleh para ulama, mempelajari bahasa-bahasa yang asing selain bahasa Arab dengan tanpa ada tujuan yang mendatangkan maslahat, para ulama melarangnya. Sebagaimana wasiat dari para Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingatkan kepada kita, iyyaka wa ratanatul ajin, hati-hati kalian dari dialek, gaya bahasa orang-orang asing. Kenapa demikian? Karena ada kalanya ketika seseorang terpesona dengan apa yang dimiliki oleh orang asing, tidak menutup kemungkinan cepat atau menghambat dia akan mengikuti gaya-gaya yang lainnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala membuat contoh yang sederhana, logika yang sederhana yang dengannya kita memahami akan bahayanya menyerupai, mengikuti orang-orang kafir. Kata beliau, iya kharaja rujalani, ketika ada dua orang yang keluar, mereka bersama-sama keluar memakai pakaian yang sama, memakai imamah yang sama, rambut yang sama, kendaraan yang sama. Kemudian mereka masuk ke tempat yang asing, maka tentunya kesamaan yang ada pada dua orang ini akan lebih menguatkan, merekatkan hati mereka. Maka demikian pula kata Imam Al-Qayyim, dalam urusan duniawiyah, ketika bertemu dua orang yang memiliki profesi yang sama, walaupun sebelumnya mereka tidak pernah mengenali, karena profesi yang sama akan lebih bisa mendekatkan mereka. Bayangkan, ini dalam keseharian. Maka diingatkan oleh para ulama, bagaimana ketika kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dalam perkara-perkara yang Allah murkai, dalam bentuk i'tiqad seperti al-ulu, mengkultuskan orang-orang yang saleh yang telah mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk menjauh daripada sikap mengkultuskan. Karena sikap mengkultuskan adalah sikap yang telah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Maka demikian pula tentunya mempermainkan agama Allah yang merupakan gaya orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, bagaimana mereka yuharrifuna al-kalima amma wadih, berani menyelewengkan firman-firman Allah dari posisinya. Maka dalam agama kita, dengan niat yang baik pun, ketika ada ucapan yang mengikuti atau menyerupai orang-orang kafir, Allah melarangnya. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para sahabat untuk jangan menyatakan ra'ina, jangan berkata ra'ina, wa qulu dur usma'u, dua kata yang mungkin berdekatan makna, walaupun asalnya ucapan ra'ina memiliki makna pelecehan, tapi asalnya ra'ina adalah perhatikan kami. Allah melarang jangan mengucapkan kata-kata ra'ina, karena ra'ina adalah ucapan orang-orang Yahud atau ucapan orang-orang musyrikin ketika mereka menginginkan kepada Rasulullah untuk memperhatikan mereka. Ra'ina. Tapi Allah perintahkan untuk menyatakan ungdiru, perhatikan, lihatlah kami. Subhanallah, sampai ucapan pun diperhatikan dalam syariat kita. Wajar apabila Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa bentuk menyerupai orang-orang kufar, baik dalam ucapan, apalagi perbuatan, apalagi i'tiqad, keyakinan, sangat besar bahayanya. Kaum muslimin rahimakumullah, agama kita adalah agama yang mulia. Agama kita turun dari Allah, turun dari Allah yang Aziz, yang Maha Mulia, yang tidaklah Allah menginginkan kecuali kemuliaan untuk hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un qarib mujib da'wat. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا، وصلى الله وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين رحمكم الله، ketika sebuah perkara akan menghilangkan pribadi yang baik dari kehidupan seorang muslim, agama melarangnya. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lainnya? Perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi para lelaki untuk bergaya sebagaimana gaya para wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah melaknat al-mutashabbihin min ar-rijal bin-nisa, kaum lelaki. Allah melaknat kaum lelaki yang meniru-niru tingkah para wanita dari kalangan para kaum pria. وَلَعَنَ اللَّهُ demikian pula Allah melaknat الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ Allah melaknat para wanita-wanita yang meniru-niru tingkah pola gaya kaum lelaki. Subhanallah. Sekiranya Allah mengancam dengan laknatnya lelaki yang tomboy atau lelaki yang mengikuti gaya wanita, demikian Allah melaknat seorang wanita yang mengikuti gaya lelaki, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lainnya? Bahkan karena manusia sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dan juga telah Allah muliakan walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Syariat kita melarang manusia untuk meniru gerakan dan suara binatang, karena kemuliaan seorang manusia bukanlah binatang dan binatang bukanlah manusia mulia sebagaimana yang Allah ingatkan, Allah ciptakan dalam kesempurnaan. Lalu apalah lagi tentunya ketika seorang melupakan dirinya keluar meniru sesuatu yang mereka anggap baik, mereka meniru sesuatu yang mereka anggap kebanyakan manusia telah melakukannya, mereka meniru kepada orang-orang yang mereka anggap bahwa mereka adalah umat yang memiliki peradaban yang tinggi. Kenapa kita harus terpesona dengan orang-orang yang hakikatnya mereka tidak memiliki kehidupan yang penuh dengan kedamaian setelah kematian? Hadirin, jalan ke surga, jalan ke kampung halaman kita, warisan yang Allah wariskan yaitu surga, bukanlah dengan mengikuti mereka. Jangan melihat dengan hawa nafsu, jangan melihat dengan akal kita, jangan melihat dengan kebiasaan-kebiasaan yang banyak, jangan melihat bahwa ini adalah perkara yang mendominasi kehidupan masyarakat. Lihatlah segala sesuatu dengan kitab Allah, lihatlah segala sesuatu dengan sunnah Rasulullah, lihatlah segala sesuatu dengan apakah perkara itu telah dilakukan oleh generasi yang pertama, para sahabat. Karena kita kaum muslimin, kita adalah ahlus sunnati wal jamaah, dan komitmen berjamaah yang paling pertama adalah kita berjamaah dengan para sahabat, berjamaah dengan generasi yang pertama di dalam bagaimana mengamalkan agama, di dalam bagaimana membangun kesetiaan, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita adalah pencinta Rasulullah, sekiranya kita orang-orang yang benar-benar merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah, sekiranya kita adalah orang-orang yang menginginkan syafaat Rasulullah, sekiranya kita mengharapkan kelak Allah pertemukan kita di Firdaus berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ukurlah kehidupan ini dengan sejauh mana membuktikan kesetiaan dan kecintaan dengan mengamalkan apa yang telah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Demi Allah, Allah tidak akan mencintai ketika kita mengikut peradaban orang-orang yang najis. Tidak akan turun cinta dan rahmat Allah dengan kita menghujani langit dengan kembang api ataupun yang lainnya. Tidak akan turun rahmat Allah ketika manusia menghujat Allah subhanahu wa ta'ala membagakan syiar-syiar yang bukan daripada agama kita. Benar, Allahur Rahman, Allahur Rahim, tetapi rahmat Allah kita cari tentunya dengan apa yang telah Allah turunkan, bukan dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak memiliki masa depan di kehidupan setelah kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang istiqamah, umat yang siap membuktikan kesetiaan sebagai para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang siap memberikan kejujuran untuk mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah. Tidak ada kemuliaan yang hakiki kecuali mengikuti jalan mereka. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mulianya agama kita, bagaimana terangnya agama kita, tidak ada kesamaran sedikit pun. Nabi menyatakan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan dari Ibnu Majah, lailuha wa naharuha sawa, siang dan malamnya sama. Tidak ada kesamaran. Yang samar adalah ketika kita menjauh untuk mempelajari agama Allah. Yang menjadikan samar ketika kita mengikuti hawa nafsu dan selalu melihat kebiasaan orang-orang kufar dalam menikmati kehidupan dunia. Inna Allahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والمنافقين والملحدين يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة